satu lagu baru. Brand new song. Bila mendengar pasti kekenangan. Sekjen DC Sami Aski. Rencet Semok Aprilia Amora. Abai F. From BRC. Oso Bajungan Teraniaya. Eja Signas. Happy Birthday Just For You. Iwar Gesit. Gusti Awang. Oso Balkis Kajola. From Bukan Bintang Biasa. Sukses dan jaya selalu. Are you ready? Aja Sickness, Aplia Amora, ABF, also Sekjen DC Sami Aski, ucapkan happy birthday buat idola laki Bakis Kajola, also Liwar Gesit, Gusti Awang, I hope you success. Aplia Amora, ABF, from BRC, Eja Sickness, Sekjen DC, Sami Asking, say happy birthday, my angel, idola lelaki, Bakis Kajola, also Gusti Awang, wish you all the best. Eksekusi Rakyat Pemerintah Eja Sickness Aplia Amora ABF also Sekjen DC Sami Aski ucapkan selamat ulang tahun idola lelaki Bakis Kajola also Gusti Awang bukan bintang biasa bila menangan pasti kagadangan. Suaranya perhatian dia saya Sami asking. Apriya Amora, ABF, also aja Signas, mengucapkan happy birthday, Gusi Awang, also Balkis Kajola, No DC, Family Star, bukan bintang biasa. Last one. Sekian DC Sami Asking dan Kesemok Aprilia Amora ABF from BRC also banyak yang teraniaya aja Sickness say happy birthday buat Gusi Awang also idola lelaki Balkis Kajola so Balkis Kajola. Rijaldi, Dorpa, Gustia, Edo Anak Bakri, mengucapkan selamat ulang tahun, Miss Hapo 07, wish you all the best. Yang merayakan ulang tahun, pasangan romantis, Mamah Idaman, Lia RH 06, with kesayangan Papa Idaman, Yajit Halus, Go Yajit Halus, Lia RH 06, enjoy this moment. Putra tunggal Dani Alvarez, hanya sebatas rindu, ABF, from BRC, mengucapkan McCabe, family JMC, kru, pangeran Ewan, Laskar Cinta, jagoan sesungguhnya, Dugi, Pagaso, also Miss Alin Kiki, Masa Kadaikam. jump to the beat. Let's go to the floor. Setia DJ Freddy Lovers Atar Kejam 2017 Tomat Guarden Akbar Yavan Desi Evanda Osa Ampunnya A2BB Haji Dani 88 Mengucapkan selamat bertambah usia Balkis Kajola. Wish you all the best. Semuanya nyanyi oke, semua. Hey sayangku, ini aku Shanti, sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukanlah diriku, sebagai pernah hilang di mata kalian. Di Raja Selai Haji Saib and two brother sejati Ripa 23 Asa Abungas Desi Epanda High Destroyer Maul Pinom Move Live This setia lagi dan lagi si Raja Selai Haji Saib bersama Abungas Desi Evanda Yesorael Malvinom My Bro Rival 23 Welcome to Athena DJ Brother Lovers mengucapkan selamat berkumpul kembali si Raja Selai Haji Saib bersama Abungas Desi Evanda so si Raja Selai so Abungas kami sudah bahagia. Jelas sudah bahagia yang ulang tahun Mamah Idaman dia RH06 duit kesayangan Papa Idaman Yajid Halus happy birthday dia RH06 Yajid Halus seksi pak coming down pengen Ewan Laskar Cinta misalkan Kiki jagoan sesungguhnya Sugi Pagajo mengucapkan selamat malam Sabtu anak-anak BRC hanya sebatas rindu ABF putra tunggal Dani Alvarez jangan lupa bahagia. Levi, Haris Sinoda, Ali Topan, Ajit Balak, also Sekjen DC Sami Asking, mengucapkan happy birthday buat idola laki Balkis Kajola, also Liwar Gesit Gusti Awang, from bukan bintang biasa, Ajit Balak, Ali Topan, Ahmad Pahlevi, also Sang DC Sami Asking. Mengucapkan selamat merayakan ulang tahun buat kamu idola laki Balkis Kajola Elso Gusi Awang kamu bukan tang bintang biasa. Sekjen DC Sami Asking Ali Topan Ajit Balak Elso Tuan Muda Ahmad Pahlepi Brom PNC mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu idola laki Balkis Kajola wish you all the best. Aku datang perambukan bintang biasa Baby Blue Dwi X1 With Love Baby Pink Maya Dani, Otto Raman Kuba, Rara Laura, ucapkan happy birthday Gusti Awang, and Baskis Kajola, sudah pasti bahagia. Pesta buat pasukan PHP ADB Sekjen DSC Sami Asking Mafia PHP Anang Kasanova Winda Roxy mengucapkan bahagia selalu bukan bintang biasa luar gesit kusi awang idola lelaki Bakis Kajola banyak masin let's do it now Wucu Hensa. Lagi dan lagi, luar gesit Gusti Awang. Ucapkan selamat ulang tahun, My Angel. Bukan bintang biasa, Balkis Kajola. Party Viva, are you ready? Sekjen DSC Sami Asking, Najib Korleo, Iko Setno. Boy Jerami, Bayu Hungang, say happy birthday. Luar gesit Gusti Awang, and Balkis Kajola. Matamu, Pandawa Ajib Korleo, Iko Setno, Sekjen DSC Sami Asking, Oso Bungas Aku Pada Ikam, So Adi B, mendapatkan Mac Happy, buat kamu Gusi Awang, Oso Bakis Kajola, Rom bukan bintang biasa. Pasukan eksekusi rakyat pemain star, anak polos usai elektro, Wikukan Epi Meme, Bagus Polkom, Roma Japanese, Resapi, happy birthday, idola lelaki, Bakis Kajola, Oso Gusti Awang, Rom bukan bintang biasa. Aprilia Amora, Likwes Marhan, Ajib Korea, Eja Signas, Sekjen DSC, Sami Asking, mengucapkan selamat ulang tahun, idola lelaki, Bakis Kajola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gusti Awang. I hope you success, bukan bintang biasa. Cheers. Overdosis, Bagus Impresif, Boy Jerami, Bayu Hungang, Adi B, Sami Aski, Say Happy Birthday, Abang Besit, Gusti Awang, Also, Bakis Kajola, I Have You Success. Pasukan PHP, Perawan Hampir Punah, Sekjen DC Sami Aski, Mafia PHP, Anangka Sonapa, Witlop Winda Roxy, Adi B, mengucapkan selamat ulang tahun. Idola lelaki Balkis Kajola bersama Abang Gesit Gusti Awang. Idolanya lelaki Balkis Kajola mengucapkan selamat ulang tahun. Yang di luar skenario, di luar Gesit Gusti Awang. Wish you all the best. Lirik-lirik kalau bina-bini orang, jangan lirik-lirik. Signas, Laili Halus, Ajib Korreo, Bikos Farhan, also Aprilia Amora, mengucapkan selamat ulang tahun, Bakis Kajola, also Gusti Awang, Happy Birthday. Ajib Koreong, Big Bos Farhan, Aplia Amora, Eja Sickness, Laili Halus. Ucapkan selamat merayakan pesta ulang tahun buat kalian, Balkis Kajola, Oso Gusti Awang, Prom bukan bintang biasa. Are you ready? Rara Laura, Febri Ojon, Payas Pasca, also Opan Natora, ucapkan happy birthday Gusti Awang, Balkis Kajola, Rom bukan bintang biasa, wish you all the best. Bayu Humang, Biko Sietno, Aprilia Amora, Bagus Impresif, ucapkan special to make happy buat kamu, idola laki Balkis Kajola. Di warga set Gusti Awang, rombukan bintang biasa. Sama kayak once again, Aprilia Belanda. Sekeman di warga set Gusti Awang, ucapkan jangan pura-pura bahagia buat yang berulang tahun, Balkis Kajola, rom kota Samarinda, Ika Dapade. Bukan bintang biasa, Kara Laura, Baby Ojon, Opan Natora, Payes Pasca, ucapkan selamat berpesta ulang tahun, My Angel. Bukan bintang biasa, Balkis Kajola, Oso Gusti Awang. Yapan, Om Ado Bebe, sudah pasti Ridho Alfonso, Fajar Alvarez, ucapkan selamat datang, selamat bersenang-senang. Buatnya hanya sebatas rindu Abai F, Om BRC Pade, Yika da Pade. Once again, hidup tak sinar mimpi, Ridho Alfonso, Fajar Alvarez, Abai F, Zeto Mekepi, di tampan Akbar Yapan, Om Ado Bebe. Happy this morning. Sami asking also Adi B, say happy birthday Susi Awang and Balkis Kajola, Rom bukan bintang biasa. Yang selalu ada idola laki Balkis Kajola, ucapkan selamat ulang tahun buat kamu, Abang Gesit Gusi Awang, Soa Gusi Awang, Party People, Butu and Sub India. Your friend, someone here. Rakyat Family Star, Roma Japanese, Reza P, Bagus Polkom, Usai Elektro, Happy Meme mengucapkan Happy Birthday Gusti Awang, Enbakis Kajola, Miss Cece, Christia FS, with lelakinya Rizky Ebol mengucapkan spesial Happy Birthday buat kamu, adingku, sang idola lelaki Balkis Kajola, Otto Gusti Awang, kamu bukan bintang biasa, selalu family star. Bintang biasa Febri Ojon, Opan Natora, Rano Laura, Payas Pasca mengucapkan Happy Birthday yang berulang tahun Gusti Awang, also idola lelaki Balkis Kajola, panjang umur, bahagia selalu, wish you all the best. Lagi dan lagi, Nasir Elmino, Diraja Ayak, Uji Gedek, with Papa Idaman, Yajid Halus, my friend Sarip Jabuk, ucapkan selamat bersenang-senang buat pengunjung Athena. Are you ready?